Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita telah membaca ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, Allah menciptakan di bumi ini khalifah. Malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Sudah kita baca ucapan Subhanahu wa taala rahimahullah. Ini adalah bihasabi dhannihim. Berkata beliau rahimahullahu taala, Syaikhul Manasandi rahimahullah berkata, kata beliau, "Tsumma lamma kana qaulul malaika alaihimus salam." Kemudian kata beliau, tatkala ucapan kepada malaikat tadi, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ucap malaikat ini fihi padanya ada isyarat ila fadlihim ala al-khalifah allati ajarahullah bil arti. Pada ucapan mereka tersebut, pada ucapan malaikat alaihi salatu wassalam, ada isyarat yang menunjukkan mereka lebih utama daripada khalifah yang Allah akan ciptakan di bumi ini, dengan menyatakan ataj'alu fiha yubsidu fiha wasfiku ad-dima wa nahnu adapun kami nusabbihu senantiasa bertasbih bihamdik. Ba-nya kata Sebutemin ba lil musahabah, kami bertasbih disertai dengan memujimu. Wa nuqaddisulak, dan kami mensucikan engkau. Ini ada isyarat dari ucapan tersebut mereka lebih utama daripada Adam alaihi salam yang akan diciptakan. Maka dalam ayat ini akan kita baca subuh ini, aradallahu ta'ala an yubayyana lahum. Allah pun ingin menerangkan kepada para malaikat, min fadli Adam, dari sebagian keutamaan Adam AS, ma ya'rifuna bihi fadlah, yang dengan yang mereka tahu keutamaan Adam AS, wa kamal hikmatillah, mereka tahu sempurnanya hikmah Allah wa ilmah. Ya, sekarang ini adalah ayat terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada malaikat keutamaan Adam alaihissalam. Qala Allah taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam asma kullaha, nama-nama semuanya. Disebutkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah, beliau lebih cenderung menyatakan wadadhar annaha asma limusamayat hadirah, yang lebih zahir kata beliau itu adalah nama-nama sesuatu yang ada ya ketika itu. Ya, nama-nama dari benda-benda makhluk-makhluk yang ada ketika itu. Dari nama-nama yang ada ketika itu. Apa dalilnya? Lanjutan ayatnya. Thumma aradahum. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menyodorkan kepada para malaikat musammayat. Ya, apa-apa yang telah diberitahukan kepada Adam nama-namanya. Musammayat, yakni sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam AS nama-namanya tadi, disodorkan, ditampakkan kepada malaikat. Faqala, Allah berfirman, ambi'uni biasmai ha'ula. Silahkan kalian kabarkan kepadaku nama-nama, iya sesuatu yang disodorkan ini. Ini kata Sumuthaymin rahimahullah, yang zahir fi'il amr di sini litahdi, untuk tantangan kepada malaikat. Silakan kalian kabarkan kepadaku, sebutkan nama-nama ya sesuatu ini yang telah tadi Adam alaihissalam diberitahu namanya. Kenapa dikatakan ini tahdi? Karena lanjutan ayatnya, in kuntum shadiqin. Ya, kalian benar-benar iya betul dalam pengakuan tadi, apa yang akan diciptakan itu akan yufsidu fil ardi wasfiku dima wa nahnu musabbihu bihamdik menukadis ulak. Coba silakan kabarkan nama-nama sesuatu ini, in kuntum shadiqin. Maka para malaikat berkata, qalu, mereka berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, pada kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kami diajarkan oleh engkau, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana, yang penuh hikmah. Kemudian lihat ayatnya nanti yang menunjukkan keutamaan Adam, qala ya Adamu ambihum biasmaihim, walaupun berbeban wa ya Adam, kabarkanlah kepada mereka nama-nama ya sesuatu ini. Ini ayat yang ke 31-32, sekali lagi yang menunjukkan keutamaan Adam alaihissalam, dan Allah menunjukkan kepada malaikat keutamaan Adam alaihissalam. Berkata Sulaiman rahimahullahu taala, dari ayat ini menunjukkan penjelasan annallaha qad yamunnu ala ba'di ibadihi bi'ilmin la ya'lamuhu al-akharun. Allah subhanahu wa taala menganugerahkan kepada sebagian hamba-hambanya ilmu yang tidak diketahui yang lainnya. Apa dalilnya? Tadi Adam alaihissalam Allah berikan ilmu tentang sesuatu yang telah ditampakkan kepada malaikat. Ya, ataupun malaikat tidak mengetahuinya. Malaikat tidak mengetahui ilmunya. Di antara yang terdapat dalam ayat ini kata Sulaiman rahimahullahu taala adalah jawazu imtihanil insan bima yad'i annahu mujidun hi. Boleh menguji seseorang yang mengaku-ngaku dia telah menguasai sesuatu yang telah dia klaim tersebut. Ya, dia mengaku memiliki utama dalam satu perkara, dibolehkan dites, diuji. Sehingga tadi ketika ucapan malaikat isyarat, kata Syaikhul Hamzah Sa'di rahimahullah, pada isyarat keutamaan mereka dari Adam alaihissalam, maka Allah pun ya menguji mereka dengan disuruh menyebutkan nama-nama sesuatu yang Adam alaihissalam telah mengetahuinya. Yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada yang menunjukkan annal malaika tatakallam. Ya, malaikat itu bisa bicara. Maka di sini ada dialog. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ya, bahkan menantang mereka, menyuruh untuk menyebutkan nama-nama sesuatu yang disodorkan kepada mereka, dan mereka menjawab, qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berikutnya, di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, i'tiraful malaikah, pengakuan para malaikat, biannahum la ilma lahum illa ma 'allamahumullah, Tetap malaikat mengakui mereka tidak memiliki ilmu kecuali yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Bisa dibaca yang ada kitabnya. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, wa yatafarra'u 'ala dzalik. Maka tercabang dari faidah tadi satu pembahasan, satu faidah, annahu yambaghi lil insan an ya'rifa qadra nafsi. Maka beliau rahimahullahu taala dari sini ada faedah berikutnya, yaitu seseorang hendaknya mengetahui kadar dirinya. Jangan merasa punya banyak ilmu. Iya, para malaikat saja mengakui dirinya tidak memiliki ilmu kecuali yang Allah ajarkan. Yang bagi insan an ya'rifa qadra nafsi, untuk mengetahui kadar dirinya. Fala yadda'i ilma ma lam ya'lam. Jangan dia ngaku-ngaku mengilmu sesuatu yang tidak dia ketahui. Rahimallahu imran adima qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Wa minha syiddatu ta'dhibil malaikati lillah azza wajalla. Bagaimana malaikat itu sangat mengagungkan Allah azza wajalla. Iya, mereka mengakui akan kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah. Iya. Mensucikannya. Anil jahlu biqauli subhanak. Mengakui dirinya tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan. Di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, itsbat ismain min asmaillah. Menetapkan dua nama dari nama-nama Allah. Itu nama Al-Alim dan nama Al-Hakim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Alim, dzul ilmi wasi', al-muhit bi kulli syai', jumlatan wa tafsila, dan Al-Hakim yang dzul hikmah al-baligha. Itu mungkin sebagian yang disebutkan. Allah alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.